Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله لكسمتان مليئني. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat ini kita sudah diizinkan untuk melaksanakan atau kegiatan melaksanakan kegiatan ta'lim yang ini merupakan nikmat yang sangat agung bagi kita. Ahlu sunnah yang diantara ciri dari ahlu sunnah adalah orang-orang yang mencintai ilmu. InsyaAllah di kesempatan kali ini dan di waktu-waktu selanjutnya kita akan membaca kitab Haqiqatul Manhajis Salafi, Haqiqat Manhaj As-Salafi, yang kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zufairi. Kitab ini walaupun tidak secara rinci menjelaskan tentang hakikat manhaj salaf, tetapi beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan garis besar dan memberikan beberapa contoh. Maka kitab ini dipuji oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sebagaimana kita akan baca taqdim muqaddimah yang disampaikan oleh beliau. Kita baca taqdim yang disampaikan oleh Al-Syekh Al-Allama Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد طلعت على رسالة sungguh aku telah menelaah terhadap satu risalah tulisan bi'unwan yang berjudul Haqiqatul Manhaj Salafi, Haqiqat Manhaj Salaf, li Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Zufairi wafaqahullah Yaitu yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Dhufairi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Fa wajadtuha risalatan qayyimatan, maka aku mendapatkan risalah tersebut, tulisan tersebut merupakan risalah yang sangat bagus, mufidatan yang berfaedah, mabniyatan ala adillatin sahihatin, yang tulisan tersebut dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, min al-kitab wa sunnati wa aqwalil a'immah, dari al-kitab dan sunnah dan ucapan para imam. Wal hajatu masatun, dan sementara kebutuhan itu sangat mendesak, ila misli hadhihi risalah, terhadap risalah yang seperti ini, buku yang seperti ini, atau tulisan yang seperti ini, fi waqtina al-hadir, pada waktu sekarang ini, alladhi khafiya fihi manhajus salaf, yang manhaj salaf di waktu ini samar, ala kathirin minan nas, bagi kebanyakan manusia, bisa babil jahli, karena disebabkan kebodohan, tidak tahu manhaj salaf. Ini adalah sebab yang pertama. Beliau mengatakan kitab yang seperti ini sangat sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, karena kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui manhaj salaf karena kebodohannya. Wa dhuhuri may yantasibuna ilaihi wa hum la yafhamunahu. Ini alasan kedua, yaitu munculnya manusia yang menyandarkan diri, menisbahkan diri mereka kepada manhaj salaf, sementara mereka tidak memahami manhaj salaf. Hanya sekedar pengakuan, atau mereka menyangka manhaj salaf itu sebatas berjenggot, memakai jubah, celananya di atas mata kaki. Tetapi tidak memahami hakikat dari manhaj salaf, sehingga banyak yang terjerumus kepada manhaj-manhaj yang menyelisihi manhaj salaf. Tidak terasa dia sudah masuk ke jaring jebakan manhaj hizbi, baik itu Ikhwanul Muslimin atau yang lainnya. Tariqah, tata cara mereka ternyata dipakai oleh orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Maka beliau mengatakan ini sangat penting, karena banyak manusia menisbahkan kepada manhaj salaf, sementara mereka sendiri tidak paham manhaj salaf. Alasan yang kedua, alasan yang ketiga, aw yafhamunahu wa la yattabi'unahu, atau mereka ini paham, tahu manhaj salaf, wa la yattabi'unahu, tetapi mereka tidak mengikutinya. Jenis yang ketiga ini adalah jenis yang paling berbahaya, karena mereka ini sudah tahu manhaj salaf, tetapi manhaj salaf dijadikan sebagai tunggangan untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Manhaj salaf dijadikan mainan baginya. Dan ini yang banyak mengakibatkan perpecahan di kalangan ahlu sunnah salafiyun, karena dia berkedok ahlu sunnah salafi, dan dia bahkan tahu bagaimana manhaj salafi, tetapi dia tidak mengikutinya. Bahkan cenderung dia mencari celah-celah untuk lepas, untuk bisa lari dari manhaj ini, dan menampakkan seolah-olah dia berada di atas manhaj. Sungguh ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, dan banyak di antara ahlus sunnah yang tertipu. Hatta sarus salafiyu mamkutan, sehingga keadaan salafi ini, manhaj ini menjadi manhaj yang dibenci, yang dimurkai, yang tidak disukai. Karena sebab-sebab yang disebutkan tadi, tiga sebab yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, karena kejahilan mereka terhadap manhaj salaf, atau karena ulah-ulah orang yang menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf, mereka tidak paham, mengaku berada di atas manhaj salaf, tetapi perbuatannya, langkah-langkahnya menyelisihi manhaj salaf. Yang ketiga, mereka paham dengan manhaj salaf tetapi tidak mengikutinya. Lebih berbahaya lagi, mereka memoles perbuatan mereka seolah-olah mereka di atas manhaj salaf. Pemahaman mereka terhadap manhaj salaf dijadikan sebagai tameng kekeliruannya atau kesalahannya. Wallahualam. Hatta sara salafiyyu maqmutan bisababi dzalika, sehingga manhaj salaf ini menjadi manhaj yang dibenci disebabkan hal tersebut. Min ghairi farqin baina salafil haqiqi was salafil mudda'i, tanpa membedakan mana salafi yang sejati, mana salafi hanya pengakuan saja. Wa qad ja'at hadhihi ar-risalah al-musyar ilaiha, sungguh telah datang buku risalah ini yang telah disebutkan tadi, yaitu Haqiqatul Manhaj Salafi, muwaddihatan, menjelaskan limanhaj salafi al-haqiqi, tentang manhaj salafi yang haqiqi. Fajazallahu muallifahu muallifaha khairal jaza wa nafa'a biha. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas penulisnya dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. كتبه صالح بن فوزان الفوزان. Kita baca langsung apa yang disampaikan oleh muallif rahimallahu taala dalam muqaddimahnya. Qala al-muallif hafizahu Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. الحمد لله العزيز الحميد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hamid. Yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana Ar-Rauf Ar-Rahim. Yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Alladzi min rahmatihi al-wasi'ah. Yang disebabkan rahmatnya yang luas. Wa hikmatihi al-balighah, dan hikmahnya yang tepat. Annahu lam yatruk ibadahu hamlan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hamba-hambanya hamlan sia-sia. Bal arsala ilaihim rusula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul. Mubashirina wa mundirin, sebagai pemberi peringatan, wa mundirin mubashirin sebagai pemberi kabar gembira, wa mundirina dan sebagai pemberi peringatan. Li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjah ba'da ar-rusul, supaya tidak ada bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala alasan setelah diutusnya para rasul. Wa takaffala Allahu liman tabi'ahum bil huda wan najati wal falah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang mengikuti para rasul dengan mendapatkan petunjuk, keselamatan dan kemenangan. Haitsu qala 'azza wa jalla, yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala atau Allah 'azza wa jalla berfirman, afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha. Afalam yahdi lahum, apakah tidak bisa memberikan pelajaran kepada mereka petunjuk atau kehancuran kaum yang hancur? Kam ahlakna, berapa banyak kami hancurkan qablahum sebelum mereka, minal quruni, dari generasi-generasi, yamsuna yang mereka sendiri berjalan melewati bekas-bekas kehancuran tersebut. Mereka menyaksikan ketika mereka berdagang menuju Syam dan ke negeri-negeri lain, mereka melewati kehancuran atau melewati negeri-negeri yang hancur disebabkan mereka tidak mengikuti para rasul. Yamshuna fi masakinihim, yang mereka ini berjalan di tempat-tempat mereka, yaitu di negeri-negeri kaum yang hancur. Inna fi dhalika laayatil liulin nuha, sesungguhnya dalam hal tersebut merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah liulin nuha bagi orang-orang yang memiliki akal. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mukmin, sementara dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Dalam dua ayat ini menjelaskan dua kaum. Yang pertama adalah kaum yang binasa, yang kita diperintahkan mengambil pelajaran dari mereka. Binasa karena mereka menyelisihi para rasul. Kemudian kaum yang kedua adalah mereka yang beramal soleh, yang beriman, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, dan akan mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada Rasul yang diutus, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, basyiran lil mu'minin, sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, wa nadhiran lil mu'anidin, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang menentang. Arsalahu Allahu bil huda, yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dengan agama, dan agama yang hak, liyuhirahu ala dini kullih, supaya Allah Subhanahu wa taala menegakkannya, memunculkannya, ala dini kullih, di atas agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Makna al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, itu adalah amal saleh. Ketika seseorang berada di atas al-huda dan dinil haq, di atas ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, maka dia akan nampak dan menang, liyuhirahu ala dini kullih, di atas seluruh agamanya. Wa takaffalallahu bihifdhi sabilihi wa baqaihi wa istimrarihi ila qiyamis sa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin, menjaga jalannya, wa baqaihi, dan tetapnya, wastimrarihi, dan terus menerusnya, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ala yadi ta'ifatin, di atas tangan satu kelompok, ittakhadat sabilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang kelompok ini berpegang teguh di atas jalan nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'ifah al-mansurah. Di sini menunjukkan bahwasanya ta'ifah al-mansurah akan selalu ada, dan dinul haq ini akan terus berjalan, manhaj salafi ini akan terus, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya. Adapun terjadinya fitnah, itu semua adalah ujian. Siapa di antara mereka yang jujur? Siapa di antara mereka yang dusta? Siapa yang mereka sungguh-sungguh berada di atas manhaj salafi, dan siapa mereka yang bermain-main di atas manhaj salafi. Wa illa manhaj salafi akan terus karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya, sebagaimana hal ini dinyatakan keluar dari lisan yang mulia, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastimrarihi ila qiyamis sa'ah, akan terus berlangsung sampai tegaknya hari kiamat. Ala yadi ta'ifatin ittakhadat sabilan nabi, di atas tangannya golongan yang mereka mengambil jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam nibrasan wa manhajan, yang menjadikan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya, sebagai lampu, manhajan sebagai jalan yang jelas. Wa dzalika lima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, min hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, walladhi rawahu Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, haitsu qala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta yatiya amrullah wa hum zahirun. La tazalu, senantiasa. La tazalu itu memiliki makna istimrar, terus dan tidak terputus. Senantiasa ada ta'ifatun min ummati, satu kelompok dari umatku, zahirina, yang mereka ini nampak menang, baik menang bil adillah wal hujjah wal bayan, dengan dalil-dalil dan hujjah dan penjelasan, atau mereka menang bisayf wasinan, dengan senjata. Akan tetapi para ulama menjelaskan, adapun as-sayf wasinan ini terkadang sijalun, sebagaimana terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika mereka perang, terkadang menang dan terkadang kalah. Tetapi mereka zahir menang di atas hujjah wal bayan itu ila qiyamis sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Karena hujjah ahlu sunnah wal jamaah atau as-salafi hujjahnya kokoh, karena berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Hatta yatiya amrullah, sampai datang urusan Allah. Dalam riwayat lain, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Tetapi disebutkan di dalam riwayat lain, yang dimaksud dengan sampai tegaknya hari kiamat adalah ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai tegaknya atau sampai mendekati hari kiamat. Karena tegaknya hari kiamat itu di atas manusia yang paling buruk. Manusia yang paling buruk. Wahum zahirun, dan keadaan mereka dalam keadaan menang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Mudah-mudahan salawat terlimpah kepadanya dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan para tabi'in yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. A'lamul huda, yang mereka ini adalah para tokoh-tokoh pembawa petunjuk. Wa masahibid duja, dan mereka ini penerang di kegelapan. Alladzina ikhtarahum, alladzina ikhtarahumullahu li sahbati nabiyyi, yang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menyertai nabinya. Wal jihad fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, wa hifz millatih, dan menjaga agamanya. Amma ba'd, maka setelah itu, fakama anna Allah ta'ala min tamami adlihi wa hikmatihi, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan kesempurnaan keadilannya dan hikmahnya, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya, annahu lam yatruk ibadahu hamlan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan hambanya dalam keadaan sia-sia. Karena dengan diutusnya para rasul ini merupakan rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah, sementara hamba ini tidak mengetahui ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila tidak diutus kepadanya rasul, mereka akan beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang salah. Maka dari kesempurnaan keadilan Allah dan hikmahnya dan rahmatnya, kasih sayang Allah kepada hamba ini, Allah mengutus para rasul, yang para rasul tersebut menjelaskan ibadah yang diinginkan oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka yang mengikuti para rasul akan mendapatkan ridha Allah, karena mereka beribadah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal arsalallahumul anbiya wal mursalin, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Bahkan fala yakhlu minhum zamanun minal azman, bahkan tidak kosong pada mereka satu zaman dari zaman-zaman, dari waktu-waktu, kecuali ada nabi atau rasul. Tahqiqan liwa'dihi sidq wa qawluhu al-haq wa qawlihi al-haq, sebagai bentuk tahqiq, realisasi janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar dan ucapannya yang benar. Apa? Yaitu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 15, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, barang siapa yang dia ini mencari petunjuk, maka sesungguhnya dia telah mencari petunjuk tersebut untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha, barang siapa yang tersesat, fa innama yadhillu 'alayha, maka sesungguhnya dia tersesat di atasnya. Wa la taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak bisa menanggung orang yang melakukan dosa dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengadab, atau bukanlah kami mengadab, hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Fakadzalika fa inna Allah 'azza wa jalla 'indama arada qauman kaunan wa syar'an, maka begitu pula, fa inna Allah 'azza wa jalla, sesungguhnya Allah 'azza wa jalla, indama arada kaunan wa syar'an, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan secara kauniyah, wa syar'an secara syar'i. Secara kauniyah itu adalah terjadi dan Naam. Irada al-kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Ya, al-iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Adapun al-iradah syar'iyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang hal itu tidak mesti terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa taala menghendaki makhluknya beribadah kepada Allah, seperti dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini iradah syar'iyah, keinginan Allah secara syar'i, dan ini tidak mesti terjadi. Dan kenyataannya seperti itu. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah dan ada yang tidak beribadah kepada Allah. Berbeda dengan iradah kauniyah. Ini pasti terjadi, satu perkara yang pasti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dua-duanya terhadap apa? Ayyakunal Islam. Yaitu menjadikan Islam wa khatimul adyan, merupakan agama yang terakhir. Liyabqa hujjatan 'alal khalq, supaya Islam ini menjadi hujjah terhadap makhluk secara keseluruhan. Wa rahmatan lil ibad, dan sekaligus rahmat bagi hambanya. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala tahqiqan lidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merealisasikan hal tersebut, qada qawnan wa syar'an. Allah menetapkan ya iradahnya, baik itu iradah kauniyah atau iradah syar'iyyah. Artinya perkara tersebut terjadi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena iradah syar'iyyah. Bibaqa'i dha'ifatin taqumu bi dinillah, yaitu dengan tetapnya ada kelompok yang menegakkan agama Allah, yaitu yang disebut dengan ta'ifah al-mansurah atau ta'ifah an-najiyah. Wa takunu hujjatan lillahi 'alal khalq, dan ta'ifah tersebut yang mengemban ya risalah Islam ini menjadi hujjah terhadap seluruh makhluknya. Wa syahidatan 'alaihim yaumal qiyamah, dan ta'ifah ini akan bersaksi terhadap makhluk secara keseluruhan nanti yaumal qiyamah. Wa ta'malu 'ala hifdz dinihi, dan ta'ifah tersebut mereka beramal dengan menjaga agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahidu fi sabilihi, dan mereka berjihad di jalan Allah. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala dan mereka istiqamah di atas hal tersebut. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlul hadis, mereka itu adalah ahlul hadis. Ashabul manhaj salafi, mereka adalah kelompok manhaj salafi. Wa hadhihi ta'ifah, dan kelompok ini hiya allati akhbara 'anha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok ini adalah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, la tazalu 'isabatun min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku yuqatiluna ala amrillah, yang mereka berperang, berjuang di atas urusan Allah, qahirina li'aduwihim, yang mereka menang di atas musuh-musuh mereka, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiyahumus sa'atu wa hum ala dzalik, sampai datang kepada mereka hari kiamat sementara mereka di atas al-haq, ya, di atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihinya. Ini menunjukkan bahwasanya kelompok Ahlus Sunnah Al-Manhaj yang berada di atas manhaj salafi itu tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang menyelisihinya, yang tentunya hal ini bagi mereka yang jujur di atas manhaj ini, yang mereka kokoh di atas manhaj ini dan tulus ikhlas di atas manhaj ini, sehingga apa yang menyelisihi mereka atau kelompok yang menyelisihi mereka tidak akan membahayakan mereka karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dalam riwayat lain, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak membahayakan mereka man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka ini adalah dari kelompok selain mereka, selain Ahlus Sunnah, wala man khadalahum, dan tidak pula orang yang melakukan penggembosan, dan ini muncul dari dalam mereka, orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah, mengaku sebagai salafi, tetapi mereka menggembosi, merusak salafi dari dalam. Tetapi semua itu tidak akan berbahaya bagi kelompok ini, maka kelompok ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis saah. Hanya saja di antara mereka ada yang kokoh istiqamah, yang jujur dan ikhlas, mereka itulah yang selamat. Tetapi di antara mereka pula ada yang tidak jujur, tidak ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka, jauhkan mereka dari kelompok ini. Ini adalah tamhis, ini adalah penyaringan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, mudah-mudahan Allah meridainya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan masih muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Shafiq Az-Zufairi hafizahullah taala. Terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita dan memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah, ikhlas dan jujur di atas manhaj salafi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada di dada-dada kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan ta'lim ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ana pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.